mata dia bercumbu. Insan yang mana yang tak jadi benci bila cinta yang indah jadi begini. Kau yang ku sayang, mengapa berdusta? Tak cukupkah satu untuk dirimu? Inikah sumpahmu yang kau ucap dulu? Sehidup semati kita berdua. Belum mati sudah kau buat begini, apalagi bila aku mati. Pandainya matamu menyimpan dia yang lain, seakan tak pernah ada insan lemah ini. Kau kejam, seakan tiada mata hatimu. Jangan bicara cinta lagi, telah tertutup hati ini. Jangan lagi kau datang di sini, telah ku hapus namamu di hati. Sakiti insan lemah ini, kau kejam, seakan tiada mata.